الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya kita membaca terlebih dahulu bait-bait syair yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, la hintha in qayyattahu bimashi'atin aw ayyi qaydin ba'dahu bithawani. Tidak ada hintha, tidaklah dianggap melanggar sumpah yang menyebabkan diharuskan kafarah apabila engkau mengikat sumpah itu dengan masyiah, dengan mengucapkan insyaallah, saya akan melakukan ini insyaallah, saya akan masuk ke kamar fulan insyaallah, kemudian dia tidak masuk ke kamar tersebut pada hari itu, maka tidak ada kafarah atas dia. Au ayyi qaydin ba'dahu bithawani, atau dengan ikatan apapun setelahnya, ya, secara langsung bithawani, beberapa detik kemudian dia langsung mengucapkan. Maksudnya bahwa istithna tersebut atau ikatan itu diucapkan secara langsung, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yaminin fa qala, menunjukkan harusnya diucapkan, ya, setelah dia menyebutkan sesuatu yang dia akan bersumpah dengannya. Innal yamina bi niyatin li muhallifin illa bi nassi daruratin wa bayani. Sesungguhnya sumpah itu berdasarkan niat orang yang menyuruh dia bersumpah. Orang yang menyuruh dia untuk bersumpah, ya, kecuali berdasarkan nas, yang nas itu kondisinya darurah, ya, sebagaimana yang telah beliau contohkan, kekhawatiran seorang muslim akan terbunuh. Maka demi untuk memelihara jiwa seorang muslim yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya, maka seorang boleh bersumpah dengan niat al-halif, niatnya orang yang bersumpah. Adapun bersumpah dengan niat orang yang minta untuk bersumpah, ini sebagian para ulama mengkhususkan hanya dalam perkara da'awa wal ahkam, ya, perkara tuduhan dan penegakan hukum. Wa idza takarraratil yaminu muakkidan wa mughallidan uddat minal wuhdan, dan apabila sumpah itu berulang-ulang, ya, diucapkan berkali-kali sumpahnya dalam langkah untuk menegaskan, mentakid, wa mughallidhan, dan untuk mengeraskan, ya, menegaskan sesuatu, maka kata beliau, uddat minal wuhdani, dihitung satu kafarah saja. Dan telah kita rinci permasalahan ini, bahwa para ulama membagi permasalahan ini menjadi tiga bagian. ya. Dan kita telah merajihkan apabila lafaz sumpah itu satu untuk bermacam-macam, maka kafarahnya satu. Apabila lafaznya itu lebih dari satu lafaz sumpahnya, tapi sesuatu yang disumpahkan atasnya satu saja, maka juga tidak ada khilaf bahwa kafarahnya hanya satu. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila berbilang sumpahnya dan berbilang pula sesuatu yang dia bersumpah atasnya. Maka jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa masing-masing dari sumpah-sumpah tersebut diharuskan untuk membayar kafarah. Naam. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, babu kafaratil yamin. Bab ditebusnya sumpah, bagaimana cara penebusan sumpah. Kalau seseorang sudah terlanjur bersumpah, ya, demi Allah, saya tidak ingin bicara dengan si fulan. Ternyata suatu saat dia berbicara, berarti sumpahnya batal. Dia telah menggugurkan sumpahnya, maka dalam hal ini dia diharuskan untuk membayar kafarah. Naam. Nah, kafaratul yamin, ya, ini akan dijelaskan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala urutan-urutannya berdasarkan yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yajuzu at-takfir wa huwa daf'ul kafarati qabla al-hinth wa ba'dahu. Boleh membayar kafarah walaupun dia belum membatalkan sumpahnya ataukah dia telah membatalkan sumpahnya. Dua-duanya boleh. Jadi kalau misalnya dia mengatakan wallahi saya tidak akan bicara dengan si fulan. Nah, tapi dia belum melakukan. Lalu dia berpikir, ah kelihatannya ini tidak benar ini sumpah saya ini. Nanti kalau saya tidak berbicara, efeknya jelek, negatif kalau saya tidak berbicara dengan dia. Nah, akhirnya sebelum dia melakukan pembicaraan dengan orang tersebut yang dia bersumpah dia tidak akan berbicara dengannya, dia sudah takfir, dia telah membayar kafarah. Saya berniat bahwa saya akan membayar kafarah. Nah, baru setelah itu dia batalkan. Boleh yang demikian. Ya, boleh juga dia membatalkan terlebih dahulu. Dalam artian orang yang tadi dia yang bersumpah dia tidak akan berbicara dengannya, akhirnya dia berbicara dengannya. Ketika dia berbicara dengannya berarti sumpahnya batal. Berarti dia termasuk hanith. Orang yang telah menggugurkan sumpahnya, melanggar sumpah, maka dalam hal ini dia harus membayar kafarah setelah dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi kata beliau, diperbolehkan sebelum dia melanggar sumpah atau setelah dia melanggar sumpah boleh membayar kafarah. Faman halafa alla yadkhula dar fulan, maka barang siapa yang bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya si fulan. Naam. Dia telah bersumpah untuk tidak akan masuk ke rumah si fulan. Fa in syaa'a kaffara an yaminihi wa dakhala ad-dar. Kalau dia mau, ya. Dia boleh menebus sumpahnya terlebih dahulu. Dia takfir, ya. Penebusan sumpah terlebih dahulu. Lalu setelah itu masuk ke dalam rumah itu. Ya. Jadi walaupun baru sekedar niat akan menggugurkan sumpahnya, akan melanggar sumpahnya, maka diperbolehkan dia membayar kafarah terlebih dahulu. Lalu setelah itu dia melanggar sumpahnya. Wa in syaa'a dakhala thumma kaffara an yamini. Dan kalau dia ingin, dia boleh masuk dulu ke rumah tersebut, lalu setelah itu membayar kafarah. Jadi dua-duanya boleh. Lithubutin nasaini anhu sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dua nas yang telah thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadits Abi Hurairah. Adapun di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa an yaminin." Barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, lalu kemudian dia melihat yang lainnya itu lebih baik. Ya. Khairan. Lebih baik. Lebih baik di sini secara umum, baik dalam hal dunia maupun dalam hal akhirah. Lebih mendekatkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya. Naam. Lebih mendekatkan pada ketaatan. Maka boleh seorang itu melanggar sumpah. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyad ilal khair. Memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila seseorang melanggar sumpah, dia lihat terlebih dahulu. Ketika dia melanggar, apakah itu mendatangkan kebaikan atau tidak? Nah, apabila yang demikian ini mendatangkan kebaikan, ya, maka tergantung dari kebaikan tersebut. Terkadang hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah. Kalau misalnya dia mengatakan, wallahi, nah, saya tidak akan sholat Jumat berjamaah di masjid besok pada hari Jumat. Nah, apa hukumnya dia menggugurkan sumpahnya, ikhwan? Hah? Wajib. Karena sholat Jumat wajib bagi dia untuk dia kerjakan. Nah, maka wajib hukumnya. Ya, wallahi saya tidak akan puasa sunnah Daud abadan. Nah, apa hukumnya menggugurkan sumpah ini? Sunnah. Nah, karena berpuasa Daud alaihissalam adalah merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, man halafa an yaminin fara'a ghairaha khairan minha. Barang siapa yang bersumpah, tak satu sumpah, kemudian dia melihat ada yang lain yang lebih baik darinya. Nah, ada yang lain yang lebih baik, yang mendekatkannya kepada takwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal ya'ti alladhi huwa khairun." Maka hendaklah dia mendatangi suatu yang baik itu. Ya. Artinya apa? Dia membatalkan sumpahnya terlebih dahulu, ya kan? Wal yukafir an yamini. Baru setelah itu dia membayar kafarah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pengguguran sumpah terlebih dahulu. Sumpahnya digugurkan, dibatalkan, baru setelah itu dia membayar kafarah. Ini boleh. Wa fi hadits Abdurrahman ibn Samurah. Sedangkan di dalam hadis Abdurrahman ibn Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakaffir an yaminik." Maka hendaklah kamu menebus, membayar kafarah dari sumpahmu, waqtil ladzi huwa khair. Dan setelah itu datangi yang kamu anggap itu lebih baik, lebih bertakwa. Nah, di sini disebutkan terlebih dahulu kafarah. Lalu setelah itu waqtil ladzi huwa khair. Wa kilahuma fi sahihaini. Dan kedua-duanya terdapat di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Wa hunaka ahaditsu bi ma'naha, dan di sana ada hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Wa ila hadza dhahaba al-Imam Syafi'i wa jama'atun min ahli al-'ilm. Dan ini adalah merupakan pendapat al-Imam Syafi'i dan segolongan dari kalangan para ulama. Naam. Jadi boleh mendahulukan kafarah dan juga boleh diakhirkan berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ja'al kalamu ala kafaratil yamin. Kemudian setelah itu, beliau pun membicarakan tentang kafaratul yamin. Bagaimana cara menebus sumpah. Naam. Waqad zakaraha Allah azza wa jalla biqawlih. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah menyebutkannya dengan firman-Nya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi kalian dengan apa yang terpetik di dalam hati kalian. Apa yang ditetapkan oleh hati kalian dari sumpah tersebut. Ya, apa yang berasal dari hati, bukan hanya yang biasa diucapkan dengan lisan, tapi yang tidak dimaksudkan adalah sumpah. Maka apabila sumpah tersebut ma'qud dengan hatimu, fakaffaratuhu, maka kafarah dari sumpah itu it'amu asyrati masakin. Memberi makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari tengah-tengah, tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu mulia. Bukan barang yang terlalu berharga dari apa yang kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Ya. Naam. Apa yang biasa kalian berikan pada keluarga kalian yang tengah-tengah. Naam, sebab terkadang kalian berikan pada keluarga kalian yang sangat enak, sangat lezat, sangat mahal misalnya. Kadang juga yang mutunya rendah, yang tengah-tengahnya yang kalian berikan. Nah, nanti ada perinciannya insyaallah taala. Au kiswatuhum, ataukah membeli mereka pakaian. Memberikan kepada orang miskin, yakni 10 orang miskin pakaian, masing-masing mereka berpakaian dengan pakaian yang syar'i tentunya. Ya, nanti ada penjelasannya pula. Au tahriru raqabatin, ataukah membebaskan budak. Ya. Ini dahulu yang diutamakan. Maka barang siapa yang melanggar sumpahnya, lihat dulu. Mampukah dia memberi makan pada orang miskin? Atau adakah orang miskin yang bisa diberi makan sejumlah 10 orang? Nah, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Pilih satu di antara tiga ini. Sebab au tufidut takhir, au memberikan faedah, kita boleh memilih mana yang kita inginkan dari kafarah tersebut. Lalu setelah itu Allah mengatakan faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menemukan salah satu di antara tiga ini, baru langkah yang berikutnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasiyamu thalathati ayyamin, maka dia wajib untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, nanti ada perselisihan apakah 3 hari itu diharuskan berturut-turut ataukah boleh tidak secara berturut-turut. Nah, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah merupakan kafarah dari sumpah-sumpah kalian di saat kalian bersumpah. Maka dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwani fid din azakumullah, jelas bagi kita penjelasan tentang kafaratul yamin. Maka barang siapa yang melanggar sumpahnya, lihat kepada ayat ini. Dan tentang penjelasan dari ayat ini insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.